مثل ما قال الواقدي أو مثل ما روى الواقدي رحمه الله. واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها رضي الله تعالى عنه. من المقصود؟ معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث المشهور المعروف في هذا الباب، أي باب دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب دعوة kepada التوحيد، لأن العلاقة بها قوية karena kaitannya sangat erat sekali. Judul babnya dakwah tauhid, dakwah kepada la ilaha illallah. Sedangkan di sini Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman dan diberi pesan oleh Rasulullah SAW dengan pesan innaka ta'ti qauman ahlal kitab falyaj'al awwalu ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah awal pertama dakwahmu ajak mereka kepada tauhid la ilaha illallah, persis seperti judul bab, ajarkan pertama kali tauhid. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, fa'alimhum annallaha farada 'alaihim khamsa salawat fa hada awjaba alwajibat ba'da tauhid, sewajib-wajib kewajiban setelah tauhid. Fa'in fata'uka lidhalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, fa'alimuhum, ajari mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka atau mewajibkan kepada mereka zakat. Qul inna a'azukum Allah tu'khad min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim, diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fuqara mereka. Apa batasannya antara agniya dengan fuqara? Nisab. Naam. Batasnya adalah nisab. Kalau sudah melebihi nisab, wajib keluar zakat. Kalau belum mencapai nisab, berarti dia menengah ke bawah. Tidak termasuk agniya. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masa itu, maka iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hatilah dari harta berharga mereka. Kalau mereka peternak misalnya memiliki sekian banyak kambing, mereka keluarkan tentunya zakatnya setelah 40 ke atas. Jangan ambil kambing yang terbaiknya. Hati-hati. Ini semua anakan dari satu induk. Induk yang diambil. Itu menyebabkan orang jadi tidak ikhlas. Kenapa itu yang diambil? Padahal itu justru yang menyebabkan dia punya banyak kambing karena kambing peranak tadi. Atau karena susunya banyak, yang menjadikan dia mampu untuk membeli kambing lagi karena susunya sangat banyak dijual dan menghasilkan. Ternyata diambil yang paling banyak susunya. Hadhihi karaima amwalihim. Iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan ambil yang terbaiknya. Tetapi pemilik jangan mengeluarkan yang terjeleknya. Terus bagaimana? Fattakhid baina dhalika sabila, ambillah tengah-tengah di antara keduanya. Jangan yang terbaik dan jangan yang terjelek, tapi ambil yang sedang-sedang saja. Wattaqi da'watal madlum, dan hati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi, karena doanya orang yang terzalimi tidak ada antara dia dengan Allah hijab, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat syarahnya satu persatu. Pertama riwayatnya sudah kita baca, bahwasannya di sini disebutkan oleh Al-Hafidh bahwa dalam riwayat Bukhari diisyaratkan bahwa itu terjadi pada tahun ke-10 sebelum haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lain yaitu Al-Waqidi dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat disebutkan adalah sepulang beliau dari perang Tabuk. Wattafaqu, dan mereka sepakat. Semua perawi-perawi tadi sepakat kalau Mu'ad Ibn Jabal terus di Yaman sampai Rasulullah SAW wafat dan kemudian dibaiatlah Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian ditugaskan ke Syam dan beliau meninggal di sana. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa min fadail Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu, dan diantara ketaman Mu'adz ibn Jabal semoga Allah meridainya, annahu ba'athahu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Di hadis ini merupakan keutamaan Mu'adz, dipilih beliau sebagai da'i ila Allah ke Yaman, muballighan anhu, untuk menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah, wa mufaqqihan, dan juga mengajarkan fiqih, wa mualliman, dan mengajarkan ilmu, wa hakiman, dan menyelesaikan urusan-urusan. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga dikatakan termasuk keutamaan Mu'adz ibn Jabal bahwa beliau bu'itha, dibangkitkan yaumul qiyamah amamal ulama biratwah. Jadi bangkitkan yaumul qiyamah di depan para ulama satu ratwah. Akan disebutkan insyaallah. Qala innaka ta'ti qauman min ahli alkitab. Kata Nabi kepadanya, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli alkitab. Hadza ka tawti'ah. Sebagai pijakan. Biasanya seorang ingin menasehati atau memberikan wasiat, ada pijakannya. Tautiah namanya. Pijakannya itu adalah bahwa engkau akan mendatangi negeri Yaman yang di sana akan kau dapati penduduknya adalah ahlul kitab. Maka aku wasiatkan untuk ajak mereka pertama kali kepada tauhid la ilaha illallah. Berkata Qurtubi rahimahullah, ahlul kitab ai ya'ni bihi al-Yahudi wa al-Nasara. Yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Li'annahum kanu fil Yaman akthar min musyrikil Arab. Karena mereka Yahudi dan Nasrani di Yaman lebih banyak daripada kaum musyrikin dari kalangan Arab. Au aghlab, atau lebih dominan. Karena rajanya, penguasanya di sana semuanya ahli kitab. Wa innama nabaha ala hadha liyatahayya limudadaratihim. Sesungguhnya hanya saja beliau mengingatkan Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu atas perkara ini, liyatahayya, agar beliau siap-siap, limudadaratihim, untuk berbantahan atau untuk mengajarkan pada mereka tauhid. Artinya engkau akan menghadapi ahli kitab, siap-siaplah. Tentunya karena kita sudah sering dengar khatibun nas ala qadri uqulihi, ajak bicara manusia seukuran dengan nalar mereka, seukuran dengan akal mereka. Sehingga seorang dai, kalian semua insyaallah biidznillah calon-calon dai, calon-calon da'i ilallah, harus tahu siapa yang dihadapi. Kamu di sana menghadapi siapa? Menghadapi orang awam, menghadapi Nasrani, atau menghadapi Yahudi, atau menghadapi musyrikin, atau menghadapi jenis manusia yang seperti apa? Harus tahu. Limadha liyatahayya limunadharatihim, agar bersiap-siap membantah mereka. Artinya dia tahu kalau Nasrani biasanya syubhatnya ini. Pelajari, insya Allah saya bisa bantah. Kalau ternyata mereka Yahudi, syubhatnya biasanya ini, dan aku akan persiapkan bagaimana membantah mereka. Demikian pula kalau yang lain menghadapi Hizbiyin, menghadapi Ahlul Bid'ah, minal Khawarij misalan, dari kalangan Khawarij misalnya, tentu kita akan siap-siap. Khawarij itu biasanya subhatnya sekitar ini. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Bagaimana ini? Membantah syubhat ini. Liyatahayya limunadharatihim. Berkata al-Hafid, huwa katawti'ah. Kata al-Hafid, ini sebagai tawti'ah lil wasiyah, pijakan wasiat. Sebagai pijakan wasiat. Liyajma' himmatahu 'alayha. Agar semangatnya terfokuskan pada masalah itu. Kamu akan menasehati seorang yang akan berangkat jihad. Pasti akan dikatakan, engkau akan berangkat jihad. Ingat, saya nasehati engkau untuk taat pada pemimpinmu. Untuk jangan lari dari perang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berbeda dengan ketika menasehati seorang anak yang akan berangkat ke pondok pesantren. Pasti akan dikasih tahu dulu dengan tautiah. Kamu akan menjadi santri di sana. Thalibul ilm. Tahu apa kewajiban thalibul ilm. Maka mulai dengan nasihat satu persatu. Tautiahnya adalah innaka thaliba ilmin. Kalau yang jihad tadi, innaka satujahid wa ta'mal al-ibadah min a'malil khair min qimmati al-ibadah wa huwa dharwatu sanamil al-islam fa afanya sababiyah. Maka dengarkan nasihatku, wahai kada tawtiyah li tawsiyah qawluhu falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Maka mulailah Rasulullah SAW memberikan nasihatnya dengan fa. Faliyakun, maka jadilah. Ma tad'uuhum ilaih, jadikanlah apa yang kamu ajak mereka kepadanya adalah syahadatu an la ilaha illallah. Syahadah, lafaz syahadah, rufi'a ala annahu ismu yakun mu'akharan. Perhatikan i'rabnya. Sedangkan awal adalah khabaruha, tapi muqaddam. Wa yajuzul aks, boleh juga dibalik. Artinya kata beliau yang benar, Faliyakun awwala. Kalian sudah belajar kana wa akhwatuha, bahwa dia yarfa khabar kana wa yansib isim kana wa yansib khabaruha. Sahih? Baik. Maka awal bukan di sini dia aslinya, di sini awwala. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu. Berarti ini adalah isim kana muakhkharan, sedangkan ini adalah khabar kana. Iya. Khabar kana yang muqaddam. Barakallahu fikum. Sehingga jadilah kalimatnya falyakun awwala. Yakun awwala. Jangan dikira ini adalah isim kana, bukan. Dia khabar. Makanya dia mansub. Hanya saja muqaddam didahulukan. Sedangkan sebaliknya syahadatu dia justru isim yakun tetapi muakhkharan, dibelakangkan. Ala kulli hal mafhum insyaallah. Antum ahlul alfiyah masyaallah. Qala, dikatakan rufi'a annahu ismu yakun muakhkharan, ومؤخر وأول خبرها مقدم ويجوز العكس boleh juga dibalik. Qauluhu wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Dalam riwayat lain disebutkan jadikanlah ajakanmu pertama kali agar mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi riwayah thabitatun fi kitab tauhid min sahih Bukhari. Lafaz ini pun sahih di dalam kitab asli kitab tauhid, tulisan tangan beliau ada, dan juga sahih di dalam sahih Bukhari juga ada. Terus kenapa dibawakan dua-duanya? Asyara al-musannif bi dzikri hadhihi riwayah ila tanbih ala ma'na syahadat la ilaha illallah. Hadhihi faedah muhimmah. Ikhwan, wa fi lafdin dalam lafaz ini, dalam lafaz itu, untuk menunjukkan makna. Pertama, lafaz pertama, ajaklah mereka. Tajal awwala ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Baik, bisa ada orang yang salah paham mengira ajak mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat titik, maka muncullah orang-orang yang mengumpulkan manusia dengan berbagai macam bunyi-bunyian, kemudian ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai dakwahnya. Akhirnya bunyi-bunyian tadi, apa ini? Gong. Dikatakan gong syahadatain. Karena dikumpulkannya dengan gong tadi. Dalam keadaan tidak memahami, tidak mengerti, tidak tahu, maka akhirnya gongnya justru disembah oleh mereka. Dijadikan keramat, bisa mendatangkan barokah, bisa mendatangkan ini, mendatangkan itu, karena gong syahadatain. Artinya apa? Artinya mereka tidak mengerti syahadat yang dibacakan kemarin. Maka ada riwayat lain, bukan hanya membaca syahadat la ilaha illallah, tetapi mengesahkan Allah. Wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Ila an yuwahhidullah. Ila an yuwahhid. Berarti ajak agar mereka benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengucapkan syahadat, tapi memahami maknanya dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Fal muzannif zaki jeli. Beliau melihatnya dengan rinci dakik. Melihat bahwasanya ini perlu dibawakan. Wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Limadha dzakara al musannif hadhihi riwayah li yufham ma makna syahadat la ilaha illallah ay wahidullah, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Faqadu bil ulama, ikutilah cara-cara mereka para ulama ketika membawakan satu riwayat. Ini perlu dijelaskan dengan riwayat yang kedua, bawakan riwayat yang kedua. Ini akan lebih jelas lagi dengan riwayat ketiga, dibawakan riwayat ketiga. Hatta yufham ay fa inna ma'naha tauhidullah ta'ala bil ibadah, yakni untuk menjelaskan bahwa makna syahadat la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dalam ibadah, yakni menyendirikan Allah dalam ibadah dan jangan beribadah pada yang lainnya. Termasuk ibadah adalah berdoa. Jangan berdoa pada apapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta, mengharap berkah, mengharap rahmat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada benda-benda mati, jangan kepada gong, jangan kepada keris, jangan kepada batu, jangan kepada pohon. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah adalah tauhid. wa bi riwayah falyakun awwala ma tad'uuhum ila ibadatil ilaihi ibadatullah. Lebih jelas lagi dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz, hendaklah jadikan awal pertama dakwahmu mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Lafaz ketiga, ajak kepada apa? Ila ibadatillah, ajaklah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna mengucapkan la ilaha illallah adalah mengesakan Allah. Mengesakan Allah dalam masalah apa? Mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Ajaklah untuk beribadah kepada Allah saja dan jangan pada yang lain. Wadhalika huwal kufru bittaghut. Dan itu maknanya hendaklah mengingkari sesembahan-sesembahan lain. Taghut maknanya sesembahan lain. Maka jangan kalian beribadah kepada yang lain. Kama qala ta'ala faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la intisama laha. Siapa yang ingkar kepada taghut, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Lan filsama laha, enggak akan lepas. Tali yang kokoh yang enggak akan lepas. Apa itu urwatul wuthqa, tali yang kokoh? Wal urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah. Wa fi riwayatin lil Bukhari faqala ud'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz keempat, 1, 2, 3, 4. Lafaz keempat mirip dengan yang pertama. Ajaklah untuk syahadat la ilaha illallah wa anni, dan bahwasanya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah. Anni Rasulullah. Artinya barakallahu fiikum, mengajarkan syahadat bukan berarti tidak mengajak kepada Muhammad dan Rasulullah. Jangan dipahami salah. Lafaz lain ini melengkapi. Otomatis kalau beribadah kepada Allah harus dengan cara Rasulullah. Otomatis kalau dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka mesti dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam lafaz keempat, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qultu, saya katakan pada siapa? Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Kalau qala syarih, Syekh Sulaiman Al-Syekh. Kalau qala al-musannif, Syekh Muhammad Ibn Abdul-Wahhab. Qultu, saya katakan, la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurut. Mesti dalam persaksian la ilaha illallah harus dengan 7 syarat. La tanfa'a ilaha illa bi istima'iha. Enggak akan bermanfaat bagi pelakunya, bagi orang yang mengucapkannya, kecuali kalau lengkap 7 syarat ini. Ahaduha al-ilmu al-munafi lil jahl. Syarat pertama, al-ilmu, memahami, mengerti kalimat tersebut. Al-munafi lil jahl, yang menghilangkan kebodohan atau bertentangan dengan kebodohan. Asani, syarat kedua, al-yaqin, harus dengan keyakinan. Al-munafil syak, yang menghilangkan keraguan. Mengucapkan syahadat harus dengan yakin, tidak boleh dengan keraguan. Al-thalith al-qabul, harus menerima. Al-munafil rad, yang bertentangan dengan rad, penolakan. Ya, saya paham maknanya, saya tidak ragu, yakin itu benar, tapi saya enggak mau. astagfirullah. Apa namanya ini? Rad. Tidak bisa. Kamu harus ucapkan, harus meyakini, tidak boleh ragu, dan harus terima bahwa memang benar-benar tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-inqiyad. Ya sudah, saya terima. Syarat ketiga dia ucapkan. Saya terima kalimat itu. Saya akui. Tapi mana buktinya? Al-inqiyad. Syarat keempat harus ada, al-inqiyad, yaitu keterikatan. Terikat dengan syahadat tadi. Benar-benar dia beribadahnya kepada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Terikat dengan aturan syariat Allah, terikat dengan hukum-hukum Allah, terikat dengan perintah dan larangan Allah SWT. Al-munafil tark, yang menghilangkan at-tark. Tark itu meninggalkan. Jadi harus terikat dengannya, jangan ditinggalkan aturan-aturannya. Al-khamis, yang kelima, al-ikhlas, keikhlasan. Al-munafil syirk, yang meniadakan kesyirikan. Yani murni keikhlasan itu benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak karena yang lain. As-sadis, yang keenam, as-sidqu, jujur. Al-munafil al-kadzib, bertentangan dengan kadzib, dengan kedustaan. Kalau dia berkata dengan syarat pertama, ya saya mengerti makna la ilaha illallah, juga saya yakin katanya, padahal bohong, tidak jujur, ya percuma. Saya yakin, saya terima, saya terikat. Nih lihat saya sholat, terpaksa harus salat kayak munafikin, tapi hatinya ragu, tidak jujur. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau bangkit untuk salat, malas. Yura'unan nas, hanya ingin dilihat oleh manusia. Itu para munafikin. Berarti mereka mengucapkan syahadat, mengerti maknanya, mengetahui, dan berpura-pura terikat, tetapi kadzib, dusta. Maka syarat keenam apa? Kejujuran. Syarat ketujuh, al-mahabbah. Al-munafiyah li'adamiha, cinta. Yang bertentangan dengan lawannya. Yani benci. Dia kerjakan. Dia beribadah. Mengucapkan syahadat. Semuanya dia kerjakan. Mengerti, lengkap syarat-syaratnya ada. Tetapi hatinya gak suka. Benci. Sesungguhnya saya ini enggak senang yang begini-begini ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Orang seperti ini barakallahu fikum tidak dikatakan mukmin karena dia benci dan tidak suka dengan la ilaha illallah. Wa fi dalilun ala anna at-tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadah wahdahu la syarika lah wa tarku ibadati ma siwa huwa awwal wajib. Maka di sini ada dalil bahwa tauhid dan keikhlasan dalam mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak sekutu baginya, dan meninggalkan peribadatan kepada yang lainnya adalah awal wajib. Baik. Dan tujuh syarat tadi sebagaimana pernah disinggung dalam pelajaran yang lalu, dalam bab-bab yang lalu, seperti gigi-gigi kunci. Nah, pernah lihat kunci? Dikatakan bahwa la ilaha illallah miftahul jannah. Sahih? Naam, sahih. Bahwa la ilaha illallah kunci surga. Betul. Tapi apakah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah mesti masuk surga? Kita katakan namanya kunci itu ada gigi-giginya. Namanya kunci itu mesti ada gerigi-gerigi seperti ini. Kalau polos begitu saja, semua orang bisa buka. Iya kan? Semua orang bisa buka kalau tidak ada gigi-giginya. Tapi gigi-giginya inilah yang menyebabkan kunci ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau tidak lengkap, kurang ininya, gak akan bisa dibuka. Kurang yang ininya, gak akan bisa dibuka. Harus sempurna. Dan ukurannya harus benar. Yang ini segitiga, yang ini segi panjang, yang ini lebar. Baik. Barakallahu fiikum. Inilah syurutnya. Syurut la ilaha illallah. Lengkap 7 syarat ini, maka terbukalah jannah untuknya, masya Allah. Kalau kurang, maka dia tidak bisa mendapatkan atau menyebabkan dia masuk surga. Nasallahu salam wal afiyah. Naktafi bihadha al-qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakum wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.